بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد MDF yang dari Tarbiyatul Fata yang hafal silakan menghafal semuanya. Tuh. Mana berdiri? Ya Allah MTS 123. Bismul Lughah 1-2. Bismuddin. Ya Allah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz al-Jihbid Amirul Mu'minin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi babu isy'aril budni. Bab mengisyar onta hadyu atau onta kurban. Seperti yang pernah kita bahas, isyar adalah melukai bagian punuk onta sampai mengalirkan darah sebagai tanda onta ini onta hadyu atau onta kurban. Terkait dengan masalah ini ada beberapa pembahasan yang diangkat oleh para fuqaha. Sebagiannya telah disampaikan, labas diulang lagi. Yang pertama ialah masyru'iyatul isy'ar. Syariat isy'ar. Ini adalah pendapat jumhur salaf dan khalaf. Pendapat mayoritas ulama terdahulu dan ulama sekarang. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. mengatakan isyar itu makruh. Ini pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah rahimahullah. Juga ini pendapatnya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Yang sahih, yang rajih adalah pendapat jumhur. Isyar itu disyariatkan. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ada sebuah asar dari Waqi' rahimahullah. Ini dibawakan oleh Al-Imam Tirmidzi. Ada salah seseorang berkata kepada Waqi', kata orang tadi, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, isyar itu mutilasi. Al-isyar muslah. Tindakan isyar itu mutilasi yang dilarang. Orang ini membawakan pendapatnya Ibrahim An-Nakhai yang memakruhkan isyar. Alasannya isyar itu muslah, mutilasi. Maka Waqi Ibnul Jarrah mengatakan, aku lulaka asy'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Ibrahim, aku lulaka asy'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul qala Ibrahim, ma ahaqqaka an tuhbas, ma ahaqqaka an tuhbasa. Kata Waqi, aku katakan kepadamu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan isyar, sementara engkau mengatakan Waqi, kamu mengatakan Ibrahim berpendapat demikian, alangkah pantasnya kamu dipenjara karena ini. Ini pengingkaran Waqi. Rasul melakukannya, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok malah kamu bantah dengan pendapat Ibrahim An-Nakhai? Alangkah pantasnya kamu dipenjara begitu. Para ulama terdahulu sangat keras pengingkarannya terhadap orang-orang yang menyelisih sunnah. Jelas sunnah di hadapannya masih dia selisihi. Dipertentangkan dengan pendapat alim fulan, alim alan. Maka pendapat yang rajih dengan tanpa keraguan lagi pendapat jumhur salaf dan khalaf. Al-isyar masyru'. Ya. Isyar disyariatkan. Dan itu bukan mutilasi. Dalam Islam ada beberapa amalan yang ada unsur sedikit melukai anggota tubuh. Syar'i dan bukan mutilasi. Contoh khitan pada kaum laki-laki. Ada yang diambil kulitnya. Contoh yang lain hijamah, bekam. Itu kan dilukai dulu, kemudian diambil darahnya. Contoh yang lain seperti melobangi telinga bayi perempuan. Untuk dikasih anting-anting. Itu diperbolehkan dalam Islam. Sehingga alasan mereka menyatakan isyar itu muslah mutilasi, tidak dibenarkan. Yang pertama Rasul yang melakukannya. Dan yang kedua ada beberapa amal Islam yang semisal itu. Dan dia syar'i bukan mutilasi. Paham insyaAllah ya? Yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah hewan yang diisyar. Yang pertama unta, itu jelas. Dengan nas periwayatan unta. Yang kedua adalah sapi. Baqarah. Ini pendapat jumhur-jumhur. Jumhur yang berpendapat isyar itu disyariatkan. Mayoritas mereka berpendapat sapi termasuk unta dalam bab ini. Yang menyelisihi adalah Sa'id ibn Jubair. Yang menyelisihi adalah Sa'id ibn Jubair. Pendapat yang rajih, pendapat jumhur. Sapi dimasukkan dalam kategori unta dalam bab isyar. Pembahasan yang ketiga. Apakah kambing juga diisyar? Apakah kambing juga diisyar? Al-jawab, para fuqaha sepakat kambing ghanam tidak diisyar. Lidha'fiha, dikarenakan lemah. Kambing itu lemah. Tidak sekuat unta dan sapi. Alasan yang kedua kata Imam Malik. Dikarenakan kambing tidak punya punuk. Tidak memiliki asnimah. Tidak memiliki sanam. Ini ittifaq. Para ulama sepakat kambing tidak diisyar. Kalau kambing diapakan? Dikasih kiladah. Namanya taklid. Dikasih ikatan kalung pada lehernya. Sebagai tanda dia hewan kurban atau hadyu. Nanti akan dibahas pada bab yang berikutnya. InsyaAllah. Pembahasan yang berikutnya adalah tidak diperbolehkan membinasakan unta atau sapi dengan alasan isyar. Makanya isyar itu kan diterangkan tadi, melukai punuk unta atau sapi sedikit hingga darahnya mengalir. Itu yang disyariatkan. Adapun kemudian sampai menebas punuknya, punuk yang menonjol ditebas sampai kelihatan menganga begitu. Itu dimakruhkan oleh para ulama dan bukan isyar. Itu namanya menyakiti hewan kurban atau menyakiti hewan hadyu. Iza. Paham ya? Ada mafhumun insyaAllah. Sekarang kita baca riwayatnya. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه. Dan berkata Urwah dari Miswar, semoga Allah meridai beliau, Miswar bin Makhramah. قلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. Ini yang pernah yang kita bahas pada bab yang sebelumnya 106. Riwayatnya di situ 1694, 1695. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam qallada, memberikan kiladah, kalung pada leher kambing. Wa asyarahu, beliau juga mengisyar al-hadyu. Isyar melukai punuknya sedikit hingga mengalir darahnya, unta, sapi. Wa ahrama bil umrah, dan beliau ihram dengan umrah. Taqaddamakum pada hadis sebelumnya. Menunjukkan taklid memberikan kiladah, kalung pada leher kambing sebagai tanda dia hewan kurban atau hewan hadyu disyariatkan. Isyar pada unta dan sapi juga disyariatkan. Karena Rasul yang melakukannya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis ini menegaskan tindakan taklid dan isyar itu sebelum ihlal umrah haji. Jadi kondisinya masih belum menggunakan baju ihram, masih pakai baju biasa, masih halal. Kasih kiladah ke kambing, diisyar unta sama sapinya, baru kemudian persiapan untuk ihram umrah atau haji. Jadi paham ya? Naam. Ada wadah. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي أحد العبادلة الأربعة. Ada empat orang imam besar ahli hadis pada masa itu dengan nama Abdullah. Ada empat. Al-Abadilah minal ulama. Ada juga Al-Abadilah minas sahabah. Sahabat-sahabat yang namanya Abdullah dan yang masyhur. Ada empat. Yang bisa menyebutkan Al-Abadilah minas sahabah. Siapa aja? Abdullah bin Amr bin As. Wa Abdullah ibn Abbas, wa Abdullah ibn Zubair, wa Abdullah Abdullah ibn Umar, ahsanta. Empat. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Empat ya, dikenal dengan al-Abadilah al-Arba'ah minas Sahabah, dikarenakan mereka usianya panjang setelah wafatnya para sahabat yang kibar. Yang dibahas sekarang ini al-abadilah minal ulama. Al-abadilah dari kalangan para ulama. Yang pertama adalah ini Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi. Yang kedua Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Juga Syekh Al-Bukhari. Yang ketiga Abdullah ibnu Yazid Al-Muqri'. Abdullah bin Yazid Al-Muqri'. Yang keempat Abdullah bin Wahab al-Misri. Sama-sama Abdullah empat. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi. Sekarang ini Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab al-Qa'nabi. Yang kedua Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi yang di atas itu hadis 1698 Abdul bin Yusuf itu orang. Yang ketiga Abdullah bin Yazid Al-Muqri dari qiraah. Yang keempat Abdullah bin Wahb Al-Misri Al-Qurashi Al-Abadila Al-Arba'ah min al-ulama. Qala haddathana Aflah ibn Humaydin anil Qasim. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Beliau cucunya Abu Bakar Siddiq, Qasim bin Muhammad. Al-Qasim ini termasuk al-fuqaha us-sab'ah fil Madinah. Termasuk tujuh fuqaha di kota Madinah. Al-Qasim bin Muhammad. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini apanya Qasim? Apanya Qasim? Ammehnya. Budenya. Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq. Sementara bapaknya Qasim adalah Muhammad. Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Ini Aisyah ini ammehnya Qasim. Mahramnya. Qalat berkata Aisyah. Fataltu. Aku memintal. Memintal menjadi lingkaran. Ini bahasa suara ya. Membikin lingkaran tali. Qala idahadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tali-tali qiladah. Hewan hadyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang membikin lingkarannya. Kalung-kalungnya itu. Dari tali dibikin lingkaran-lingkaran kalung. Thumma asy'araha wa qalladaha. Lalu Rasul mengisyar hadyu tadi dan juga mentaklid memasang kiladah pada hadyu tadi. Aw qallatuha, atau akulah yang mentaklidnya. Aku juga yang memasangkan kiladah di lehernya, di leher hadyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labas, bisa Aisyah, bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'atha biha ila al-bait. Kemudian Rasul mengirimkan hadyu-hadyu tadi ke Ka'bah, ke Mekah. Dikirim dulu ke Mekah. Wa aqama bil Madinah, dan beliau tinggal di kota Madinah. Belum ihram. Fama haruma alaihi syai'un, maka tidak ada satupun yang diharamkan atas Rasul. Kana lahu hillun, yang sebelumnya halal itu beliau. Ini maknanya ketika beliau mengisyar tadi, posisi beliau masih pakai baju biasa. Belum masuk pada ihram umrah atau haji. Ketika selesai mengisyar, selesai memberikan kiladah, tidak ada yang haram atas beliau. Karena beliau belum memulai umrahnya, belum memulai hajinya, masih halal semuanya. Ini nanti akan dibahas pada hadis berikutnya, bantahan kepada Ibnu Abbas. Semoga Allah meridhai beliau. Ibnu Abbas berpendapat, seseorang yang telah mentakyin, menunjuk hewan hadyunya, maka sudah muhrim. Dia sudah dianggap ihram, haram atas dia hal-hal yang sebelumnya halal. Berlaku atasnya keharaman-keharaman ihram. Yang akan dibaca pada bab berikutnya, itu pendapat Ibnu Abbas. Dibantah sama Aisyah. Tidak. Ketika Rasul selesai mengisyar, selesai mengalungkan kiladah pada hewan hadiunya, Rasul masih halal. Belum berlaku keharaman-keharaman ihram. Belum masih halal. Belum memulai umrohnya atau hajinya. Belum menggunakan baju ihram. Masih biasa. Dipahami ya? Yang dibaca insyaallah tabaraka wa taala. Naam, hadis ini wadih. Syariat isyar. Syariat memberikan qiladah. Yang mengisyar bisa mudhahinya yang berkorban atau yang berhadyu. Bisa pula orang lain yang diminta tolong, enggak harus dia. Bisa istrinya yang memasangkan qiladah pada kambing hadyunya. Bebas. Bisa pelakunya langsung, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa orang lain. Bebas. Kemudian khusus untuk hewan hadyu, bagi haji kiran, dengan riwayat ini menunjukkan bolehnya hewan-hewan tadi dikirim terlebih dahulu ke Mekah sebelum orangnya memulai umrah atau haji. Jadi paham ya? Yang dibahas kemarin kan dituntun. Dibawa dari Miqat sampai ke Mekah. Boleh. Yang kedua, boleh pula beli di perjalanan. Rasul Ibnu Umar singgah di Kudait, di sebuah tempat namanya Kudait, beli hewan hadyu di bawah Mekah. Hadis ini menunjukkan faedah berikutnya, hewan hadyu tadi boleh dikirim terlebih dahulu ke Mekah sebelum orangnya memulai ihram, umroh atau haji dari Miqat. Boleh dengan tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Yang penting sudah mentakyin hadiyunya. Yang mentakyin ya, diperjelas ini hewan hadiyu dan sudah mentakyin niat ihramnya. Saya ini nanti hajinya qiran. Itu jelas pokoknya, hadiyunya ditakyin, orangnya sudah berniat qiran. Terkait dengan hewannya, bisa dibawa dari Miqat sampai Mekah, bisa dikirim dulu ke Mekah, bisa beli dalam perjalanan barakallahu fiik. Hada au hada au hada. Faedah yang berikutnya adalah setelah mengisyar hewan hadyu atau memasang qiladah kalung di leher kambing-kambing hadyu, tidak berlaku bagi dia keharaman-keharaman ihram. Baik dia mau haji, apalagi kondisi dia bukan yang berhaji. Yang mau kurban gitu ya. Ketika mau kurban sapi, kurban unta, di isyar. Ketika dia selesai mengisyar sapinya, itu tidak diharamkan atas dia keharaman-keharaman ihram. Tidak berlaku itu. Baru berlaku ketika dia haji atau umrah menggunakan baju ihram, sudah melafalkan niatnya labbaikallahumma umratan atau labbaikallahumma hajjan dari miqat. Baru berlaku ketika itu larangan-larangan ihram. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh macam-macam. Banyak larangan-larangan ihram tadi berlaku ketika sudah masuk ihram umrah atau haji. Tetapi ketika semata-mata mengisyar hewannya atau mengasih tanda kalung di leher hewan hadiunya, itu tidak mengharamkan dia dari belum berlaku bagi dirinya keharaman-keharaman ihram. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Satu lagi karena terkait dengan sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala babu man qallat al-qala'ida biyadihi. Bab seseorang yang membuat qiladah dengan tangannya dan memasangkan qiladah di hewan hadyu dengan tangannya. sendiri, dia yang bikin sendiri kiladah tadi, kalung tadi dari tali. Dia pula yang memasangkan sendiri kalung tersebut ke hewan hadyu. Ini sifatnya boleh. Bukan persyaratan. Bisa dia yang mengalungkan, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa orang lain, bebas. Bisa pula dia yang membuat tali kalung tadi, bisa pula orang lain, bebas. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdullah ibn Yusuf. Tadi ya. Abdullah bin Yusuf at-Tanisi ad-Dimashqi. Qala akhbarana Malikun. Malik. Ini Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik. An Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm. An Amra binti Abdurrahman annaha akhbarathu. Dari Amra binti Abdurrahman, dia memberitakan kepada Abdur bin Bakar. Anna Ziyad ibn Abi Sufyan bahwasanya Ziyad bin Abi Sufyan kataba ila Aisyah radhiyallahu anha. Dia menulis surat kepada Aisyah, semoga Allah meridainya. Isinya, Inna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, bahwasanya Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, berpendapat. Man ahda hadian, barang siapa yang menentukan hewan hadiyunya, ya, dan menta'yin, mempersiapkan, dan menta'yin, menentukan hewan hadiyunya. Haruma alaihi, maka menjadi haram atas dia. Ma yahrumu al haj, apa yang diharamkan atas orang yang berhaji. Ini berlaku bagi dia, keharaman-keharaman orang yang ihram haji. Hatta yunhar hadiyuh, hingga disembelih, dinahr hewan hadiyunya. Lafadznya umum. Ini berlaku bagi yang haji kiran. Juga berlaku bagi yang berkorban. Pendapat ini. Yang sudah menta'yin hewan hadiu. Saya korban kambing ini. Dikasih kiladah. Atau saya korban sapi ini di isyar. Atau saya syarekat 7 orang para sapi ini di isyar. Kata Ibn Abbas, kalau demikian keadaannya, berlaku atas dirinya keharaman-keharaman orang haji. Tidak boleh pakai baju biasa, harus menggunakan baju ihram. Tidak boleh menggunakan minyak wangi, tidak boleh menyentuh istrinya, dan yang lain-lainnya, dari hal-hal yang diharamkan ketika haji. Berlaku keharaman tadi. Untuk yang berkorban, dan juga untuk haji kiran. Ini pendapat siapa ya, kawan? Ibnu Abbas. Ziyad bin Abi Sufyan menulis surat kepada Aisyah menyampaikan pendapat Ibnu Abbas ini. Qad Amrah berkata Amrah, faqalat Aisyah radhiyallahu anha. Maka berkata Aisyah, semoga Allah meridainya, laisa kama qala Ibnu Abbas. Tidak seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Tidak seperti itu yang benar. Gitu. Katanya Aisyah, ana fataltu qala ida hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadayya. Aku yang memintal, yang membuat kalung. Kiladah-kiladah hewan hadiyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganku ini. Aku yang bikin. Tsumma qalladaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaihi. Lalu Rasul yang memasangkan kilada itu juga dengan dua tangannya sendiri. Tsumma ba'atha biha ma'a abi. Lalu Rasul mengirimkan hewan haji itu bersama dengan ayahku. Disebutkan namanya kan? Tadi enggak menyebut siapa yang membawa ke Mekah. Saya akan disebutkan yang membawanya ke Mekah. Sahabat Abu Bakar Siddiq, ayahnya Aisyah, semoga Allah meridai mereka semua. Sudah katanya Aisyah, falam yahrum ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un, maka tidak diharamkan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun. Ahallahu Allahu lahu, yang Allah halalkan untuknya, hatta nuhra al-hadyu, hingga al-hadyu dinahr. Tidak ada itu. Rasul tetap menggunakan pakai baju biasa. Tidak berlaku bagi beliau keharaman-keharaman haji. Walaupun sudah isyar, sudah memasang kiladah, sudah mentakyin hewan hajinya. Semuanya sudah. Tapi beliau belum ihram haji. Belum ihram umrah. Maka tidak berlaku atas beliau keharaman-keharaman haji. Paham ya? Sehingga pendapat Ibnu Abbas laisa kama qala. Tidak benar pendapat itu. Barakallahu fikum. Wabih. Dan banyak faedahnya. Yang pertama tadi terkait dengan bab. Ya. Mau membuat kalung sendiri untuk tanda hewan hadyu. Boleh. Orang lain yang bikin juga boleh. Memasangkan kiladah di leher hewan hadyu sendiri. Boleh. Orang lain yang memasangkannya juga boleh. Tapi kalau kau ingin mencontoh Rasul, kamu yang bikin, kami memasangkan. Tapi semuanya boleh. Barakallahu fikum. Kemudian, tadi itu, yang sudah mentakyin hewan hajiunya, bahkan sudah mengisyar sapinya atau untanya, atau sudah memasang kalung kilada di leher kambingnya, tidak berlaku bagi dia keharaman-keharaman haji. Kecuali, kalau dia sudah ihram haji atau umrah. Sudah di miqat, baik baju ihram di miqat, sudah melafalkan talbiyah ihlal, labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjan, baru berlaku bagi dia keharaman-keharaman haji atau umrah. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab. Kok udah azan? Cepat kemarin kok pakai lama banget ya, kan cepat banget ya. Hayya insyaallah limadzin yadzin barakallahu fikum. Lah yang antum hafalkan yang mana ini? Kalau boleh saya usul yang panjang ini. Lebih lengkap ya. Ada banyak hal yang ini ya. Yang panjang. Qul al muadzin yadzin barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Baik, barakallahu fikum. Ada banyak pertanyaan ini. Apakah boleh seseorang yang berkorban memotong rambut atau menggunting kukunya? Jawabannya tidak diperbolehkan. Nas hadis Ummu Salamah melarang orang-orang yang berkorban untuk potong rambut, potong kuku, ambil kulit di badan dia sampai hewan kurbannya di sembelih. Dan ini berlaku bagi yang berkorban. Misal dia kepala rumah tangga berkorban seekor kambing dengan niat untuk dia dan semua anggota keluarganya. Yang kena larangan hanya kepala rumah tangga. Atau yang berkorban anak laki-lakinya. Atas nama anak laki-lakinya. Yang terkena larangan yang dia saja yang berkorban. Hakala. Yang lain tidak terkena. Kemudian larangan ini tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan korbannya. Ketika dia melanggar, maka dia berbuat dosa, melanggar larangan. Tapi korban dia sah. Dipahami ya? Apakah ihlal itu niat haji dan umrah yang dilafalkan? Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan itu bukan niat. Itu adalah ihlal. Ibadah namanya ihlal. Ucapan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Niat dalam hati. Barakallahu fikum. Al-Muhim itu syariat. Sebagian mereka yang sok ikhlas dalam niat, gitu bahasanya. Itu nggak merasa cukup dengan ihlal tadi. Mereka itu ketika di mikot, ya begitu kalian bergerak, mereka mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya, setelah itu berkah nawaitu. Ayo, nawaitu, umratan kada wa kada. Gitu. Itu saya dengar langsung dikarenakan pernah mengalami yang seperti itu bareng sama mereka. Langsung diambil mic-nya nawa itu. Ya sudah wis, tinggal daripada ribut. Barakallah itu. Jelas bid'ahnya. Karena Rasul hanya mengatakan labbaik Allahumma umratan sunnah tambahkan la riya fiha wala sum'ah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apakah suami atau istri dari paman atau bibi mahram bagi kita, laki dan perempuan? Jawabannya, bukan mahram. Istri paman kita bukan mahram. Kalau kita wanita, suami dari bibi kita itu bukan mahram. Mereka orang lain. Ini sudah saya bahas panjang ya. Di buku saya, konsep indah rumah tangga sunnah. Silakan dibaca lagi. Pembahasan panjang tentang masalah kemahroman. Biar tidak bolak-balik tanya. Gitu. Bacaan. Apakah pendapat jumhur tidak pernah kalah, Ustaz? Yang dibahas bukan masalah kalah menang ya, akhi. Tapi terkait dengan masalah argumentasi dalil. Ya. Ada kalanya yang rajih pendapat jumhur dikarenakan dalilnya. Bukan karena jumlahnya. Terkadang pula yang rajih pendapat sebagian ulama. Bukan jumhur. Dikarenakan memang argumentasinya lebih kuat. Dipaham ya? Ketika khilafnya sama-sama kuat. Toleransi aja untuk merajihkan pendapat jumhur. Karena merasa yakin itu yang paling kuat. Amalkan. Kalau merasa yakin dengan pendapat sebagian ulama. Amalkan. Dan toleransi dengan pendapat yang berseberang. Barakallahu fiik. Kayak tadi yang kita bahas, yang rajih yang mana? Ya pendapat jumhur, dikarenakan hujahnya jelas. Nas, tindakan Rasul dalam hadis. Gitu. Apalagi? Sementara yang mengatakan makruh, enggak pakai dalil. Ya dikatakan yang rajih pendapat jumhur. Apakah asnaf ribawi itu khusus pada 6 hal yang disebutkan dalam hadis? Ini pendapat sebagian ulama. Terutama Zahiriyah dan yang semisal mereka mengatakan hanya terbatas pada 6 saja. Ulama sekarang menambahkan 1 mata uang asing, mata uang kertas. Jumhur berpendapat dikiaskan dengan yang lain. Nah, jumhur ini ikhtilaf lagi tentang patokannya. Apa patokan barang-barang ribawi yang dikiaskan dengan hadis? Tapi yang masyhur dari pendapat jumhur menggunakan potokan mauzun ditimbang atau makil ditakar. Ini juga sudah saya bahas panjang lebar satu buku sendiri. Nah, di buku saya bisnis tambah riba. Tidak promosi tetapi bacaan. Ditulis supaya memudahkan bagi antum. Barakallahu fikum. Gitu ya. Itu saya bahas panjang dengan lebar dan rinci sudah ikhwan. Apakah menukar satu karung beras dengan satu kilo beras boleh? Satu karung itu takaran. Satu kilo itu timbangan. Ketika ada transaksi barter, mauzun dengan makil, mauzun ditimbang, makil ditakar, maka tidak ada padanya hukum riba. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh kalau transaksi barter, mauzun yang ditimbang. Barter dengan yang mauzun juga ditimbang. Sejenis. Dua persyaratan. Harus tamatsul, sama timbangan dan takarannya. Yang kedua takabut, serah terima di tempat. Ketika ada selisih timbangan, riba fadl. Ketika ada hutang atau tempo, riba nasiah. Atau makil dengan makil. Bijinsih. Makanya kalau kamu baca bukunya lebih kamar lagi insyaAllah. Ya. Mau contoh tak? Contoh mauzun. Misalkan beras 5 kilo. Dengan timbangan 5 kilo. Cap tawon. Ini tawon masyhur ya. Mau dibarter dengan 6 kilo beras cap rojo lili. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya riba. Dikarenakan sama-sama mauzun ditimbang. Ini 5 kilo, ini 6 kilo. Dan min jinsih, sejenis sama-sama beras. Yang ini 5, yang ini 6. Ada selisih 1 kilo. Namanya riba fadl. Apa solusinya? Solusinya yang 6 kilo beras rojo lilis jual pakai uang. Jual, bayar uang, uangnya kamu belikan 5 kilo beras tawon. Is? Semoga paham. Kalau enggak paham antum marah yang tanya ini. Bertanya kok susah banget. Apa hukum menjual daging hewan kurban? Kalau yang menjualnya mudhahi, orang yang berkurban tidak boleh. Tidak boleh dijual, baik itu kulitnya, daging, segala macam. Semuanya harus diinfakkan atau dia makan. Tetapi kalau yang menjual adalah mustahiknya, yang mendapatkan hewan kurban, entah dia orang miskin atau dia orang yang kaya, bebas, mau dia simpan, mau dia makan, mau dia hibahkan, mau dia jual, diperbolehkan. Dia mendapatkan kulit sapinya, mau dibikin cecek, kikil, males. Mau dibikin rambak, males. Didol wae. Gak ada masalah. Mustahiknya menjual apa namanya kulit tadi itu. Lumayan ya kan. 200-300 ribu lumayan ya. Dirinci ya. Barakallahu fikum. Abang Ustaz, apa hukum berwudu tanpa berkumur-kumur dan istinsyak? Memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya. Ada dua alasan Ustaz. Yang pertama, keumuman ayat. Fagsilu wujuhakum. Hanya menyebutkan wajah. Yang kedua, airnya asin. Untuk berkumur-kumur, mad-madah, istinsyak, memasukkan air dalam hidung, dihirup yang kuat, istinsyak dan mengeluarkannya, itu hukumnya wajib. Kewajibannya bukan dari ayat, tapi dari hadis. Ayat ini membahas masalah wajah. Paham ya? Tetapi banyak riwayat yang lain, yang sahih dalam Bukhari Muslim dan juga yang lainnya, yang menegaskan kewajiban mad-madah, istinsyak dan istinsar. Dan itu pendapat yang rajih dengan nafsul hadis. Dalil itu enggak hanya Al-Quran ya. Kan gitu ya? Ada dalil ayat, ada juga hadis. Alasan airnya asin bukan alasan. Bukan alasan. Ya, ya perjuangan. Maaf, kumur-kumur. Sudah. Nah gitu ya. Ini dihilangkan, air putih hilang sudah. Yang penting kewajiban kamu kerjakan. Kalau betul kamu gak kuat, ya jangan berwudu menggunakan air tawar. Jadi penuhnya itu kan sudah gak asin lagi ya. Sudah gak kayak dulu. Kalau dulu wah asin banget. Sekarang udah Masya Allah. Anak yang cipis sudah payau sedikit lah. Kayak sedikit payau gitu. Sabun sudah mulai berbusa kan? Berbusa enggak? Berbusa enggak? Berbusa. Sampo? Sudah berbusa. Buktinya itu Masya Allah ini. Kadang-kadang. Dulu zaman era dulu ya ketika masih pakai. Itu ada di jalurnya antum itu. Di ujung situ. Depannya MTK itu kan ada borboran itu. Sekarang tutup sama paving. Itu bor besar itu. Itu pakai diesel enggak bakal habis. Tapi Masya Allah. Isinya pol. Nah, itu sabun itu sampai dikopot-kopot-kopot itu enggak keluar busanya. Nah, jadi ya gitulah. Sekarang alhamdulillah ya, Pak, enggak ada masalah. Intinya wajib kerjakan alasan yang anda sebutkan laisa kama qulta. Barakallahu fikum. Siapa firqah hululiyah? Masya Allah. Hululiyah itu firqah yang meyakini Allah Azza wa Jal itu bersemayam di badan hambanya. Inna Allah tabaraka wa ta'ala halla fi abdihi. Ini kufur. Ada namanya firqah wihdatul wujud. Meyakini hamba dan Allah itu bersatu dalam sebuah jasad. ini juga kufur. Lebih kufur dibandingkan dengan kufurnya Al-Yahud wa Nasara. Bagaimana kabar masyayikh? Alhamdulillah sehat semuanya. Syekh bin Hadi juga sehat. Dari posting beberapa hari yang lalu. Salam dari Syekh bin Hadi kepada yang tanya tentang beliau, kepada salafiyin, berikan salam kepada beliau semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sahih lafaz innaka la tukhliful mi'ad pada akhir doa setelah azan? Baik. Ada beberapa lafaz tambahan di doa setelah azan, semuanya baik. Itu disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku takhrij hadis. Ini di antaranya innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang hafal ya, Ikhwan? Doa-doa yang mereka itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Atsama lagi. Wadadar rafi'ah. Ini juga keliru. Apalagi itu. Terus terakhirnya ini. Ini semua adalah ba'id. Tambahan-tambahan selain yang ada dalam nas hadis Bukhari Muslim. Ba'id. Itu disebutkan dalam buku-buku takhrij oleh para ulama. Barakallahu fiik. Yang di lantai dua kok katanya ngobrol terus ini. Tolong adabnya mas. Biar ilmunya manfaat, mas. Pas. Kelebihan semenit. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhakum.